boy Jack Pop is in the house, y'all. Baby, oh lihatlah dirimu, seperti tak ingin mau lanjutkan hidup. Maybe kamu patah hatimu, pacarmu mengkhianatimu. Hanya mungkin tak peduli, jangan berhenti, kayak mau mati. Baby you gotta wake up. Kalahkan dengan cinta, rasa benci, dendam, dan sakit hatimu. Kalahkan dengan foto. I know that you miss him, so you look so sick kayak dodo. Ayolah beranjak berangkat bareng teman-teman, just having fun, nonton film, makan-makan, pergi liburan. Asyika, karaoke, asyika, shopping-shopping, asyika, walking-walking, asyika, sepenting awak hatimu lebih tenang. Begini kamu yang rugi, dianya mungkin tak peduli. Jangan berhenti, kayak mau mati. Baby you gotta wait.